bayang-bayangmu. Dulu ada segenggam harapan, dulu pernah ada cinta, separuh hatiku terbang. Aku harus melangkah dan lupakan itu semua. Aku yang terluka, bukan dirimu. Takkan engkau mengerti, kau pahami, namun tak mengapa. Karena aku yang terluka, separuh nafasku terhenti saat kau melangkah pergi. Cinta yang tak bertepi, mungkin kau hanyalah mimpi. Separuh sadarku terhenti, terhenyak tanpa hadirmu. Mungkin tak sempat kau mengerti, saling mencintai. Oh, aku